atas nama dari jajaran kepanitiaan mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan seluruh pemuda pemudi Miang Community yang ada di kawasan Wonokerto Wetan, Wonokerto Kota Batik Pekalongan di acara Halal Bihalal yang digelar tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 2 Juni 2017 persembahan dari Miang Community. Mohon dengan hormat untuk teman-teman pemuda dan pemudi Miang yang senantiasa saya hormati, saya kagumi atas kebersamaannya yang sangat dan teramat luar biasa, sehingga malam hari ini di acara Halal Bihalal Miang Community menghadirkan The Best Dangdut Koplo Jawa Timur, Barometer Dangdut Koplo Jawa Timur, Beledek Dangdut Nusantara, Jupalapa bisa hadir bareng bersama 11 artis kondangnya Jawa Timur. Pemuda Miang, manusia imam akan naik surga, betul? Matur sembahun. Terima kasih kepada Bapak Doko Purwanto, juga terima kasih kepada Bapak Warubi, terima kasih kepada Bang Waloyo, kepada Bapak Kastolani, terima kasih atas donaturnya, juga terima kasih kepada Pak Wanto, terima kasih kepada Bapak Tukiaji, Bapak Edi, juga terima kasih atas donaturnya, dan juga kepada Bapak Warjo, matur sembadun atas kebersamaannya, Bapak Wawan, terima kasih, Bapak Suyekno, terima kasih, Bapak Siswoyo, juga terima kasih atas donatur-donaturnya. Dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Freddy, matur sembadun, kepada Bapak Santoso, terima kasih, kepada Bapak Ahmad Johan, juga terima kasih atas donaturnya, kepada Bapak Inasyar, kepada Bapak Asep, kepada Bapak Noto, juga terima kasih atas donatur-donaturnya di acara Halal Bihalal persembahan dari teman-teman Miang. Juga terima kasih Bapak Tarmono, Bapak Minto, Bapak Purwanto, juga Bapak Diman. Terima kasih atas segala-galanya. Juga terima kasih kepada Bapak Santoso kembali. Ini Bapak Santosonya ada dua. Matur sembahun atas donaturnya. Dan rekan-rekan nahkoda yang lain yang sempat menyaksikan acara ini di acara Halal Bihalal bareng bersama pemuda dan pemudi Miang, matur sembahun kepada Mas Siswanto, Pak Dayat, terima kasih, kepada Pak Gisman, matur sembahun, Bapak Gus Nandar, Bapak Nurudin, Bapak Pardi, Bapak Supri, Bapak Pinu, semuanya donatur-donatur yang sudah tercatat di buku lembaran ini, kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga. Khususnya Bapak dan Ibu, para tamu undangan, juga pemuda pemudi Miang ya, yang ada di Wonokerto Wetan, Wonokerto Kota Batik Pekalongan. Gang Miang sudah 40 tahun selalu kompak, betul? Hidup Miang!